kau temukan aku. Ketika ku rapuh, terdampar membisu, seperti debu. Matahari seakan tak lagi menyinari hati sepi ini. Temukan aku ketika ku jatuh, terhempas membisu, terbalut pilu. Matahari seakan tak lagi menyinari hati sepi ini. Luka tertinggal di hati terlalu dalam. Aku cinta, beri aku rasa, agar aku bisa seperti dirimu. Beri aku sentuhmu, beri aku rindu. Agar aku bisa seperti hidup kembali. Kau nyalakan cahaya hati yang lama mati. Kau terangi gelap jiwaku, oh, dari mimpi burukku. Beri aku cinta, beri aku rasa, agar aku bisa seperti diri. Agar aku bisa seperti hidup kembali, seperti hidup kembali, seperti hidup kembali, seperti hidup kembali.